10. Satu ini ayat Al-Quran udah jelas cukup, tambah Sahih Muslim yang satu ini udah lebih dari cukup. Ya, Rasul bersabda salam, barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Sahabat dengar Rasul bersabda demikian, kira-kira sahabat mingkem maupun bermimil solawatan? Kira-kira sahabat itu diam atau terus menggerakkan misalnya untuk bersolawat? Kira-kira yang diharapkan sahabat itu karunia yang langsung dari Allah atau karunia-karunia yang lain? Mungkin ada yang nanya, Ustaz, ya solawatnya Allah, solawat itu bagaimana ya, perlu diartikan Ustaz solawatnya Allah itu? Allah itu bersolawat kepada kita itu maksudnya apa? Kita ini kan jelek, masa disolawatin Allah itu maksudnya apa? Iya, kita ini jelek, sebetulnya kita gak bisa dapat solawatnya Allah, bener gak bisa, walek letek kaken dosa, mau dapat solawatnya Allah gak bisa. Tapi gara-gara berkat syafaat Nabi Muhammad SAW, berkat kita nyebut nama Muhammad SAW, berkat beliau SAW, maka Allah melirik kita, Allah lihat kita. Kalau bukan karena beliau, kita sujud nanti gosong yang buatan ditampi. Entah maksud saya, udah ngerti sekarang mulianya Nabi Muhammad SAW? Cuman gara-gara kita mau memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan bersolawat kepada beliau SAW, Allah sendiri yang turun tangan. Allah sendiri yang turun tangan. Aku bersolawat kepadanya 10 kali. Maka ketika hadis ini disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, Rasul sujud syukur. Rasul sujud syukur sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Lapan jenengan sujud syukur boten? Keren. Udah syukurnya dengan selawat terus. Ya syukurnya dengan selawat, selawat terus. Jalan selawat. Ada yang nanya, Ustaz, ya, selawatnya Allah buat kita apa? Kalau buat Rasul jelas, selawat Allah itu Allah muliakan Nabi Muhammad SAW dengan karunia-karunia. Kalau buat kita apa? Imam Nawawi mengutip ucapan Qadhi Iyad ketika mensyarahkan Sahih Muslim, syarah Imam Nawawi ala Sahih Muslim, beliau mengatakan arti dari selawatnya Allah kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu ada dua. Yang pertama, rahmatuh wa tada'ifu ajrih. Yang pertama adalah Allah memberikan rahmat kepadanya dan Allah melipat gandakan pahalanya. Itu arti yang pertama. Dan yang kedua, qad yakunu, dan terkadang haqiqatan ala zahiriha, betul-betul seperti zahirnya hadis, Allah bersolawat menyebut memuliakan orang tersebut di hadapan para malaikatnya. Di hadapan para malaikatnya. Jadi jangan membatasi arti solawatnya Allah. Ya, ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi yang begitu alim saja masih mengutip ucapannya Qadhi Iyad untuk menegaskan ya apa maksud solawatnya Allah kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita lihat ayatnya, innallaha, sungguhnya Allah bersolawat pada Nabi, kan begitu. Dan hasilnya orang yang mentaati perintah Allah untuk bersolawat kepada Nabi, Allah mengatakan aku bersolawat kepadanya. Artinya kalau dibuat persamaan, Allah bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi karena Allah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang itu mendapatkan solawatnya Allah karena ia mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Monggo diunjuk bentelas. Ya, saya minum dulu boleh? Ya, ini udah darurat ya. Doakan saya bisa segera nutup yang di samping biar apa namanya? Kalau ujian bisa dimanfaatkan insyaallah segera. Nah, sekarang kalau begitu hendaknya kita selawat itu berapa banyak? Sebanyak banyaknya. Dalam hadis Rasul bersabda, jika ada seorang hamba bersolawat kepadaku,

Itu kira-kira pelitnya seperti apa ya? Hah? Sepelit-pelitnya orang pelit adalah orang yang kalau aku disebut enggak mau sholawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau ada orang yang begitu panjangnya mau deket-deket gak? Nyatanya ya deket-deket. Nyatanya kita ya juga sering jadi orang pelit, disuruh ngucap sholawat sallallahu aja adatnya luar biasa, ya kan? Ini Rasul mengatakan orang yang sangat pelit adalah orang yang disebutkan aku sallallahu tidak mau bersholawat kepada aku. Seperti itu. Nah,